mimpiku dan lautan di depan mataku. Mengapa ku rasa sendiri? Rindu yang terus menghantui hatiku tertinggal di sana, terpisah pulau yang berbeda. Dan rindu hati ini ku ingin kembali, tak seperti anganku, tak seperti inginku, semua yang terjadi sakit di hatiku. Semua lebih dari yang pernah ku inginkan, semua lebih dari yang pernah ku rasakan, yang ku inginkan, hanya semua keraguan di hatiku untuk meraih semua cita dan juga mimpi. Tak pernah ku sangka ini kan terasa berat, walaupun begitu ku harus kuat, walaupun ku harus menerima kenyataan. Hari ini esok lusa ku kan sendirian, tanpa seorang pun yang ada tuh berkeluh kesah dan menemani diriku di saat sedang gundah. Pulang lebih